puasa tiba hati pun senang, menyapa jiwa penuh tenang. Lapar haus jadi pelajaran, agar hati kuat dan sabar. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba ramah bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Anak kecil belajar menahan, jaga hati juga ucapan. Berbagi senyum, berbagi rasa, cinta tumbuh di bulan puasa. Mari kita sambut bersama, bulan suci penuh cahaya. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba hati terjaga. Setiap hari penuh makna, Ramadan ini.